Apa hukumnya demonstrasi jika pemerintah mengizinkan dengan syarat-syarat? Walaupun pemerintah mengizinkan dengan syarat-syarat, kalau itu enggak ada sunnahnya, maka bukan sunnah. Kalau tidak ada sunnahnya, dikhawatirkan pasti ada efek-efek jeleknya. Dan sudah kita ketahui bahwa manusia kalau berkumpul dalam jumlah besar di satu tempat sangat mudah diprovokasi. Dan jangan khawatir, provokatornya akan banyak. Kenapa akan banyak? Karena yang berkepentingan banyak. Ada yang berkepentingan karena dia pesaing politik penguasa yang sedang berkuasa, akan memprovokasi. Akan muncul komunis PKI yang ingin kehancuran kaum muslimin, akan memprovokasi juga. Akan ada di sana kaum teroris Khawarij dengan berbagai macam kelompok-kelompoknya, itu juga akan memprovokasi. Dan biasanya kalau sudah sekian banyaknya jumlah manusia, ke kanan, kanan semua, kiri, kiri semua, bakar, bakar semua. Itu sudah terjadi berkali-kali. Kalau seorang jalan di tali kemudian selamat, jangan kamu ikuti. Ini kata orang. Kalau ada orang berjalan di tali di atas gedung ke gedung lainnya, selamat, jangan kamu ikuti. Kenapa? Karena itu kebetulan selamat. Tapi kemarin bisa aman, itu kebetulan aman. Tapi bahayanya sangat besar, sangat besar. Saya yakin, bapak-bapak polisi, TNI dan lain-lain tegak ketika itu. Saya yakin. Karena khawatir, ini bahaya jumlah sebesar itu. Ada satu provokator, buyar semua. Dan jangan dikira provokator itu akan dengan ucapan saja, belum tentu. Yang terjadi di Ambon bukan dengan ucapan, dengan peluru. Polisi nembak ke atas, peringatan. Itu pun dengan peluru karet. Ini lagi demonstrasi. Untuk mundur. Tiba-tiba ada yang mati di antara mereka. Siapa yang nembak? Ternyata pemberontak RMS dari gedung-gedung tersembunyi dengan sniper. Tas. Untuk apa? Mengadu domba masyarakat dengan tentara. Provokasi. Begitu terlihat ada yang mati, mereka semua masyarakat muslimin ketika itu marah kepada tentara dan terjadilah bentrokan. Kira-kira apa itu gak mungkin terjadi di Jakarta? Hah? Oh, gak mungkin. Benar, gak mungkin. Sangat mungkin. Dan itu mengerikan. Barakallahu fi. Usikum bitaqwallah. Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa pada Allah dan dengar taat pada penguasa, walaupun penguasanya budak dari Habasyah, cacat. Walaupun penguasanya begini dan begitu, sabar. Maka kami berpendapat, wallahu ta'ala alam, bahwa demonstrasi tidak sunnah. Tidak sunnah. Dan itu pendapat para ulama Ahlus Sunnah. Beberapa ulama yang kita tanyakan, apakah Syekh Ubaid, Syekh Abdullah Bukhari dan beberapa ulama yang lain, jawabannya sama. Jangan. Itu bukan sunnah. Barakallahu fikum. Amal Ustaz, bagaimana hukum membenci penguasa dalam hati? Membenci perbuatan zalimnya penguasa. Sebagaimana disebutkan oleh Abu Umamah Al-Bahili. Aku pun benci dengan perbuatan mereka. Aku pun tidak suka dengan kezaliman mereka. Tetapi atas kalian, perintah Allah yang dibebankan pada kalian, atas mereka, perintah Allah yang dibebankan atas mereka. Maka atas kalian disuruh taat, atas mereka disuruh adil. Kalau mereka tidak melaksanakan, apakah kalian juga tidak melaksanakan? Jangan. Mereka tidak melaksanakan, kalian tetap melaksanakan perintah Allah atas kalian.